Manakah yang lebih sahih tentang memberikan isyarat di dalam tasyahud? Menggerakkan jari telunjuk atau mendiamkannya? Ana pernah baca di dalam Tamamul Minnah, ditekankan menggerakkan jari telunjuk. Dan apa dalilnya yang tidak menggerakkan jari telunjuk? Karena kebanyakan ikhwan kita tidak menggerakkannya. Taib. Dan ada sebagian di antara kaum muslimin yang berkeyakinan bahwa apabila ada orang yang tidak menggerakkan telunjuknya, maka itu bukan kelompok kami. Apakah keyakinan seperti itu dibenarkan? Masalah ini termasuk masalah-masalah yang dikhilafkan oleh para ulama. Masalah yang biasa, ya. Pendapat Imam Syafi'i berpendapat demikian, Imam Ahmad berpendapat lain. Imam Malik berpendapat demikian, Abu Hanifah berpendapat lain. Ini masalah yang biasa dikhilafkan oleh para ulama. Namun yang rajih, yang benar insyaAllah ta'ala, tidak menggerakkan jari ketika tasyahud. Baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir. Ya. Karena orang-orang yang, atau para ulama, ya, termasuk satu pendapat dari kalangan mazhab Syafi'i, ya, berpendapat bahwa jari itu digerakkan ketika solat, itu berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Wail bin Hujr. Ya. Namun hadis tersebut, walaupun zahirnya sahih, ya, pada sanadnya, namun dalamnya ada illah, ya, ada cacat, yaitu syadz. Yakni seorang rawi yang thiqah menyelisihi banyak sekali rawi thiqah. Ini rawi yang bernama Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah rahimahullah ta'ala, seorang yang thiqah, kuat hafalannya. Tetapi dalam hadis ini beliau menyelisihi 20 orang rawi yang juga thiqah. Ya. Jadi riwayatnya disebut riwayat yang syadz. Ya. Ini illahnya, ini cacatnya. Ya. Sehingga lafaz yuharrikuha, ya, yang diriwayatkan oleh Zaidah bin Qudamah itu syadz. Karena 20 orang ini, 20 orang rawi yang thiqah tidak meriwayatkan adanya lafaz yuharrikuha, yakni menggerak-gerakkan jari. Ya. Sehingga yang rajih insyaallah taala hadis ini dhaif. Ya. Walaupun sebagian ulama, ya, seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala dalam Tamamul Minnah seperti yang disebutkan di sini, itu mensahihkan hadis ini. Taib. Adapun menjadikan permasalahan ini sebagai sebab untuk permusuhan, ya, dan perpecahan, ya, seperti yang ditanyakan di sini, ada sebagian orang yang mengatakan apabila ada orang yang tidak menggerakkan telunjuknya maka itu bukan kelompok kami, maka ini berlebih-lebihan di dalam agama. Ya, sifat gulu, ya, di dalam menyikapi khilaf. Ulama sendiri telah berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya, ulama sendiri telah berbeda pendapat dan mereka tidak bermusuhan. Ya, tetapi mereka tetap bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ya, sesuai, mereka berpendapat sesuai dengan kadar keilmuan mereka masing-masing. Adapun kita, kita ikuti pendapat yang lebih sesuai dengan kebenaran, yang lebih sesuai dengan dalil. Ya. Andaikan kita, ya, berpendapat bahwa hadis tersebut dhaif sehingga kita tidak menggerakkan jari telunjuk kita, kemudian ada saudara kita misalkan tinggal bersama kita atau baru datang, dia tetap berpendapat sunnahnya menggerak-gerakkan telunjuknya, ya, ketika tasyahud, ya, karena meyakini hadis tersebut sahih, maka tidak ada celaan padanya. Ya, tidak ada celaan padanya. Iya. Ini termasuk perkara khilaf yang kita dituntut untuk memberikan toleransi. Ya, terlebih ada ulamanya di situ. Ya, ada ulamanya yang khilaf di situ. Ya, tidak benar hal tersebut kalau bisa menyebabkan, ya, perpecahan, ya, sehingga sampai mengatakan itu bukan kelompok kami. Taib. Wallahu ta'ala a'lam. Iya. Dan para ulama sendiri yang berpendapat tidak menggerak-gerakkan itu dari kalangan empat mazhab seperti Abu Hanifah, ya, dan sebagian ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah. Ya. Sedangkan yang yang berpendapat digerak-gerakkan itu adalah pendapat ulama Malikiyah, ya, dan ulama Hambaliyah, dan sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah. Ya. Sebagian ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah juga berpendapat untuk menggerak-gerakkannya. Ya. Jadi dalam satu mazhab pun ada beda pendapat, apalagi antara mazhab satu dengan mazhab yang lainnya. Namun hal tersebut tidaklah menjadikan para ulama itu saling bermusuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik.